Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan banyak kenikmatan oleh Allah SWT, sehingga dengan taufik dari Allah, dengan kenikmatan dari Allah, kita bisa melanjutkan pula pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha Al-Mujallad Tsani. Naam, pada jilid yang kedua. Dan pada pelajaran yang lalu kita membaca pelajaran pertama dan belum selesai, yaitu sampai poin ke-9. Malam ini masuk poin ke-10 dari pelajaran pertama jilid kedua. Apakah ada pertanyaan sebelum melanjutkan poin ke-10? Nah, kalau enggak ada, kita masuk ke pelajaran. Boleh bertanya baik yang di kelas ataupun yang di online yang dari jauh ya. Bertanya silakan lewat grup. Nah, baik grup ikhwan ataupun grup akhwat. Bertanya lewat grup ataupun grup ikhwan bisa langsung dijawab dalam majelis insyaallah karena ada yang bacakan. Kalau yang grup akhwat mungkin bacakannya pertemuan yang akan datang setelah ada informasi dari ummahat atau istri. Naam, barakallahu fikum. Poin ke-10, perintahnya adkhil la'alla alal jumalil atiyati ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Masukkanlah la'alla pada kalimat-kalimat berikut. Adkhil tu fi'il amr mabni ala sukun. Naam, mabni tandanya sukun. La'alanya di situ sebagai mafulun bihi. Masukkanlah la'ala pada kalimat-kalimat berikut ilman. Ketahuilah bi anna la'ala, bahwasanya la'ala termasuk dari min akhwati inna, termasuk dari saudarinya inna. Inna memiliki saudari, di antara saudarinya la'ala. Naam. Kita baca saudari ya, karena dia dianggap muannas. Kalimatun itu kan muannas. Kalimat inna itu bagian daripada kalimah, kata. Nah, pelajaran yang lalu ketika kita membahas tentang mengenal i'rab, di kolom mansubat ada yang namanya inna, iya kan? Ya, isim inna itu mansub. Artinya di sana ada pembahasan inna. Juga di kolom marfuat ada inna, tapi masuk dalam khobar innanya. Khobar inna itu marfu. Yang ya enggak? Di mansubat isim inna mansub. Nah, di sini ke saudarinya inna. Jadi kalau antum belum mengerti tentang kolom-kolom yang ada di marfuat mansubat, mungkin bingung. Tapi karena sudah mengerti, berarti pokoknya itu adalah inna. Yang jadi umdah, jadi pokok dalam pembahasan adalah inna. Inna itu memiliki saudari namanya la'alla. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya inna ini beramal, maksudnya la'alla ini beramal inna, menasob isim dan meropak khobar. Maksudnya gitu. Cuman secara arti beda. Kalau inna artinya untuk taukid, huruf menasob dan mentaukid, memperkuat, diartikan sesungguhnya. Kalau la'alla harfu tarojin, la'alla itu huruf tarojin, artinya harapan, wa isfaqin dan belas kasih. Nah, dia bisa artinya harapan, bisa artinya belas kasih la'ala. Nah, kalau harapan ini yang sekarang kita bahas, artinya harapan la'ala. Nah, aku berharap atau semoga, itu namanya harapan. Nah, jadi kalau kita lihat kalau mansubat atau marfuat, masuknya ke bukan la'alanya tapi apa? Inna, gitu ya. Kenapa? Karena dia saudarinya inna. Nah, sebagaimana inna dia masuk kepada mubtada dan khobar, la'ala juga masuk pada mubtada dan khobar karena amalnya sama. Yang mubtada nanti menjadi isimnya inna atau isimnya la'ala, yang khobarnya menjadi khobarnya inna atau la'ala. Nah, di sini perhatikan huwa bi khairin, ini mubtada khobar ya, huwanya mubtada, domir dia itu domir, domirnya munfasil yang terpisah, yang mabni tanda mabninya fathah, huwa kedudukannya khobar, mubtada fi mahalli rafin mubtada, ba'nya huruf jar, khairinnya isim majrur, jar dan majrur dia menempati posisi khobar, sehingga kita katakan mubtada dan khobar. Nah, berarti di sini sudah ada kalimat berupa mubtada dan khobar. Bisa enggak dimasukkan inna? Bisa. Bisa enggak dimasukkan la'ala? Bisa, karena sudah ada jumlah isimnya, sudah ada kalimat yang berupa mubtada dan khobar. Nah, nah di sini antum disuruh masukkan la'ala. Nah, menjadi apa? La'allahu bi khairin. Nah, jadi la'allahu, bukan la'allahuwa, bukan. Tapi menjadi la'allahu bi khairin. Kenapa menjadi la'allahu bi khairin? Karena huwa itu untuk domir yang munfasil, yang sendirian, berdiri sendiri. Gitu ya. Ini kita masukkan la'ala. La'ala ini huruf. Masukkan isim ke huruf di sini. Maka hurufnya berubah yang tadinya maka isimnya berubah yang tadinya munfasil menjadi mutasil. Yang tadinya huwa berubah menjadi ha'ajahu. Kalau kita lihat barisan kan huwa huma hum, di sampingnya apa? Hu huma hum gitu kan, terus ha huma hunna kan itu. Kalau di barisan sampingnya hiya huma hunna gitu ya. Kalau kita lihat yang tasrif lugawi. Nah, berarti huwa menjadi hu innahu atau la'allahu. Kalau sekarang menjadi la'allahu. La'allahu bi khairin. Nah, hum bi khairin menjadi la'allahum bi khairin. Nah, itu. Gitu ya. Sekarang dilanjutkan bacaan. Silakan. Nomor 3. Artinya yang tadi la'allahu bi khairin, semoga dia dalam keadaan baik. La'allahum bi khairin, semoga mereka dalam keadaan baik. Atau diartikan aku berharap mereka dalam keadaan baik. Boleh diartikan semoga, boleh juga diartikan aku berharap. Ya, lanjut. Nomor 3. Hiya bi khairin. Menjadi la'alaha bi khairin. Naam, ahsanta. Semoga dia perempuan dalam keadaan baik. Iya. Berganti, bergilir. Hunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Iya. Naam. Anta bi khairin, la'allaka bi khairin. Naam, ahsanta. Antum bi khairin, la'allakum bi khairin. Artinya semoga kalian dalam keadaan baik. Naam, ahsanta. Berikutnya. Anti bi khairin, la'allaki bi khairin. Artinya semoga kamu dalam keadaan baik. Naam. Berikutnya. Antunna bi khairin, la'allakunna bi khairin. Semoga mereka dalam keadaan baik. Naam. Ana najihun, la'allali la'ali najihun. Naam. Semoga saya berhasil. Naam. Nahnu najihuna, la'allana najihuna. Semoga kami dalam keadaan berhasil. Semoga kami berhasil. Semoga kami berhasil atau lulus. Ya. Nomor 11. Nomor 11. Al-mudiru fil gurfati. Fi gurfatihi. Fi gurfati. La'ala al-mudira fil gurfati. Fi gurfatihi. Oh iya, fi gurfati. Naam. Semoga kepala sekolah dalam kamar. Aku berharap kepala sekolah di kamarnya, di kamarnya. Naam. Ya, kita ulang ya. Al-mudiru fi ghurfatihi artinya kepala sekolah berada di kamarnya. Nah, al-mudiru sebagai mubtada, fi huruf jar, ghurfatihi isim majrur karena ada fi. Dan ghurfah itu mudhof, haknya fi mahali jarin mudhofun ilai. Fi jar dan majrur menempati kedudukan khobar. Nah, menempati kedudukan khobar. Jadi ada mubtada khobar, kita masukkan la'ala. La'ala itu saudarinya inna. Sebagaimana inna membuat isim setelahnya mansub, maka al-mudiru juga mansub menjadi mudiro. Innal mudiro, la'alal mudiro. Nah itu ya. Kita baca la'alal mudiro fi gurfatihi. Aku berharap kepala sekolah berada di kamarnya. Nah. Ya, nomor 12. Lemirhunya kembali ke mudir ya, hampir fi ghurfatihi demir hak di situ ke mudir. Nah, lanjutan. Al ihtibaru sahlun. La allal ihtibaru sahlun. Artinya semoga ujiannya mudah. Nah, barakallahu fikum. Al ihtibaru sahlun menjadi la'ala al-ikhtibara sahlun. Naam. Semoga ujian itu mudah. Jadi dibacanya al-ikhtibaru. Kalau bacanya al-ikhtibar salah. Karena hamzahnya wasol. Ada hamzah wasol dua di situ. Pertama pada hamzah yang pertama. Yang kedua setelah lam itu hamzah wasol. Gitu ya. Hamzah wasol ketika di tengah kata enggak dibaca. Berarti yang enggak dibaca yang mana? Hamzah wasol yang kedua. Kalau hamzah wasol yang pertama dibaca, kita baca apa? A. Asalnya al tadi dibaca. Al kan ketemu dua sukun, lam sama kha. Dua sukun enggak? Ketemu dua sukun lam sama kha karena hamzah wasol yang kedua dianggap enggak ada sebab di tengah kata. Maka lam dikasro, lam menjadi dikasro karena tumbuh dasukun dibacanya apa? Al ikhtibaru sahlun. Kalau ada yang baca al ikhtibaru sahlun salah. Itu al ikhtibaru sahlun salah. Siap. Bacanya apa? Lam yang dikasro. Hamzanya jangan mentok di lam. A bacanya, jangan al tapi a. Al-ikhtibaru sahlun. Ya gitu. Menjadi la'al-ikhtibaru sahlun. Karena ketemu dua sukun. Iya, yang sekarang ketika masuk la'ala, dua hamzah wasal hilang semua. Menjadi la'ala lihtibaro, la'ala lihtibaro. Jumlah hamzah wasal yang dua-duanya hilang semua. La'ala lihtibaro sahlun. Tapi kalau baca la'alal ikhtibaro sahlun salah. Itu kalau menurut kaidah membaca, ya. Kalau menurut kaidah membaca salah gitu. La'alal ikhtibaro sahlun salah. Tapi la'ala lihtibaro dan la'ala lihtibaro sahlun. Kalau kita ganti hamzah qat'i seperti ikram. Ikramun itu hamzah qat'i ya, ikramun. Masukkan la'ala. La'alal ikramu, la'alal ikrama. La'alal ikrama tsabitun. Iya kan? La'alal ikrama tsabitun. Itu hamzah qat'i sehingga lamnya dibaca jelas. La'alal ikrama sahlun. Semoga penghormatan mudah. 6. Jadi gitu. Dalilnya gimana kok bisa membacanya gitu? Ya, coba kita bikin kalimat yang kedua bentuknya hamzah qat'i. Kalau bisa terbedakan berarti benar. Contohnya apa hamzah qat'i? Ikramun, hamzah qat'i. Ikramun. Al ikramu. Masukkan la'ala, la'alal ikrama. La'alal ikrama sahlun. Itu hamzahnya qat'i. Kalau ikhtibarun hamzahnya hamzah wasal, sehingga enggak boleh dibaca sama dengan ikramun. Kalau kita membaca la'alal ikhtibara sahlun, berarti menyamakan hamzah tersebut dengan hamzah ikram, hamzah qat'i. Gitu ya. Nah. Ini ada pelajaran khusus di apa? Di imla. Karena itu pentingnya kita tuh mempelajari beberapa kitab. Kitab imla, kitab sorob, kitab ini itu. Karena masing-masing kitab memiliki keistimewaan pada pembahasan-pembahasan tertentu. Sehingga baiknya orang yang mengajarkan lugo, dia harus pernah mempelajari kitab-kitab tersebut, supaya ketika mengajarkan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Sebab yang namanya murid ikut guru, ya kan? Gurunya nggak pernah belajar kitab itu, ternyata ada kesalahan di perlafatan tertentu, itu diikuti oleh murid. Nah, gurunya mungkin nggak paham karena nggak belajar di kitab tersebut, tapi ketika belajar dia tahu salah. Nah, sehingga dia menyebutkan yang benarnya gitu. Maksudnya pengucapan ini banyak terjadi kesalahan memang di antara penuntut ilmu, sebab ilmu imla itu terkadang enggak dipelajari ya di pondok tertentu, padahal itu bagian daripada ilmu lugo. Jadi ilmu lugo itu mencakup yang penting yang seharusnya dipelajari itu nahu, sorob, imla, terus balago. Memang balago ini apa pelajarannya berat, sehingga diakhirkan setelah mempelajari nahu, sorob atau imla. Nah, itu lainnya mungkin pelengkap, nggak belajar nggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Apa lamnya sih, lam itu ada lam. Kalau setelah la'ala itu kan ada, ya kita pakai pena biar jelas. Nah, ada pertanyaan? Al-ikhtibaru ya, dimasukkan la'ala. Tadi dibaca la'ala likhtibaru. Ro menjadi la'ala likhtibar ro. Kurang banyak. Nah, perhatikan. Al-ikhtibar ada hamzah wasal. Ini hamzah wasal yang depan. Yang kedua hamzah wasal yang setelah lam. Hamzah wasal itu kalau di tengah dianggap tidak ada. Meskipun tertulis dianggap enggak ada. Sehingga kita hapus saja. Kalau dianggap enggak ada sih. Kita enggak ada, enggak kebaca kan, kita buang. Yang tersisa apa? Lam sukun sama kho yang sukun. Gitu kan? Nah, ini. Kalau kita berhenti di lam, la alal, khoknya nggak bisa kebaca, gitu kan? Nggak bisa kebaca khoknya, la alal. Nah, sehingga apa? Sehingga ketemulah dua sukun, maka hidupkan salah satu sukun. Menghidupkan sukun ketika bertemu dua sukun, bisa dengan harokat kasro, bisa fathah, bisa doma. Dan secara asal adalah kasro. Kapan menjadi fathah? Kecuali ketika keadaannya demikian. Kapan jadi doma? Ketika keadaannya demikian. Dia ada rincian. Nah, sekarang berubahnya ke asal, yaitu fathah kasro. La'ala lam sukun khok sukun menjadi la'ala likhtibaro. Nah, itu. Kalau langsung bacanya ke khok tadi, seperti yang ditanyakan, boleh enggak baca la'alah tibaro gitu kan? Itu boleh pada isim nakiro. Nakiro kita bisa bikin Ikhtibarun nakira kan? Ikhtibarun masukkan kata sebelumnya. Katakan kata sebelumnya misalkan wa. Ya. Wa kan sama dengan kata la'ala kata, wa kata ya enggak? Jadi wahtibarun. Nah itu. Wahtibarun. Kalau kita masukkan la'ala, apa bisa kita masukkan la'ala misalnya. Cuma la'ala ini enggak bisa masuk ke nakira sebab dia bukan mubtada. La'allahtibarun. Nah ini baru boleh. Karena ikhtibarun bukan alikhtibaru. Ya, gitu ya. Perbedaannya gitu. Iya. Baca, mau nanya? Seperti mau nanya tadi, angkat tangan. Enggak. Ya, kita lanjutkan. Enggak apa-apa, ini pelajaran seperti ini meskipun makan waktu, tapi kan sebentar. Maksudnya manfaatnya tuh apa? Makan waktu bukan sebentar, makan waktu yang agak lama, tapi manfaatnya itu bukan sebentar, manfaatnya untuk jangka panjang. Daripada salah terus gitu, manfaatnya jangka panjang manfaatnya. Jadi ingat-ingat, isim yang boleh mempunyai dua hamzah wasal, dua hamzah wasal itu nggak akan kebaca ketika di tengah kata, nggak akan kebaca, hilang semua. Karena hamzah wasal itu kaidahnya tidak dibaca di tengah kata, nggak akan kebaca dia, hilang. Nah, kita lanjutkan. Iqra'il mithalaini, bacalah dua contoh. Thumma akmilil jumalal atiyata, kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Akmil secara asal sukun karena fi'il amr, akmil. Ya, namun dia diganti menjadi harakat kasrah. Kenapa? Karena ketemu dua sukun. Sukun pada apa? Sukun pada lam akmil, kemudian sukun yang kedua pada al-jumal. Al-jumal itu ada sukun pada lam, ya enggak? Hamzanya pada am-jumal, hamzah wasol. Ketika di tengah kita buang. Berarti ketemu dua sukun enggak? Dua sukun, sukun pada lam akmil, kedua sukun pada lam al-jumal. Nah, karena hamzah wasolnya kita buang, dianggap enggak ada. Nah, ketika ketemu dua sukun, maka hidupkan sukun yang pertama tadi dengan kasroh. Maka dibaca fuma akmilil jumalal atiyata. Al jumalal dibaca fathah karena sebagai mafulun bihi objek. Itu ya, mansub. Atiyata sebagai sifat. Kenapa dikasih tak marbuto? Karena jumal itu jamak, jamak itu dihukumi muannas. Sehingga dibaca atiyata. Kalau mudakar kita baca al ati. Itu ya. Nah. Biwad'i ghalin aw ghaliyatun, dengan meletakkan kata golin, isim mangkus golinnya, isim yang berakhiran ya, isim mangkus. Ketika enggak ada alnya, maka ya-nya dibuang. Golin seperti kodin, gitu kan? Nah, oh goliatun, nah, golin untuk mudakar, goliatun untuk muannas. Nah, kenapa ya-nya muncul pada goliatun? Karena setelah ya ada huruf tak marfuto sehingga harus muncul, harus muncul. Ada tak marfuto, ada apa tak marfuto di situ. 6. Fil amakinil khaliyati, pada tempat-tempat berikut. Ulang, bacalah dua contoh, lalu sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan kata golin dan goliatun. Golin artinya mahal, goliatun juga mahal. Bedanya golin untuk mudzakkar, goliatun untuk muannas. Fil amakinil khaliyati, fil amakin, pada tempat-tempat berikut. Amakin jamaknya makan, makanun, makanun itu tempat. Jamaknya amakinu. Jamaknya apa? Amakinu. Sigho muntahal jumu'. Mamnu' minasyarti. Amakinu. Di sini kok bisa dikasroh fil amakini karena batal. Sigho muntahal jumu'nya batal sebab ada alif lam, ada al. Sehingga kita baca fil amakini. Ingat mamnu' minasyarti pembahasannya, di antara mamnu' minasyarti itu ketika ikut timbangan mafail sigho muntahal jumu' masajidu gitu ya, fi masajida gitu kan. Nah, tapi kok di kasro karena mamnu' minasyartinya batal. Kapan batal? Yaitu ketika ada masuk alif lam, masuk al, atau ketika mudob, itu batal mamnu' minasyartinya. Itu ya. Sehingga kita baca di sini fil amakinil khaliyati. Khaliyati sifat untuk amakin. 6. Nah, makin jamak, maka khaliyati memakainya mu'annas. Ada tak marbutonya. Karena jamak itu dihukumi mu'annas. Nah. Ya, yang pertama, contoh yang pertama A. Hadzal qalamu ghalin. Pena ini ghalin adalah pena yang mahal. Asluhu ghaliyun. Asalnya ghaliyun seperti qadiyun. Isim apa namanya? Isim mangkus. Yaitu isim yang berakhiran ya sebelumnya kasro. Itu isim mangkus. Nah. Yang kedua, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Jam ini adalah jam yang mahal. Nah, yang berarti yang pertama ghalin untuk mudzakkar, ghaliyatun untuk muannas. Kedudukannya kalau secara i'rab, hadas sebagai mubtada, isim isyara di situ menempati posisi mubtada, al-qalamu sebagai badal, ghalin sebagai khobar. Dan khobar itu marfu' enggak? Kalau marfu' atau mansubat khobar? Kalau marfu'at, sehingga kita katakan khobarun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, gitu kan? Apa alamat rafa'nya? Isim mangkus ketika marfu', apa alamat rafa'nya? Doma muqaddaro. Kalau lupa, lihat lagi di catatan lembaran. Nah, itu maksudnya kenapa antum kemarin dikasih lembaran, kita bahas setiap lembar satu jam kurang lebih. Untuk ketika masuk seperti ini, anak tinggal diingatkan di lembaran itu. Nah, gitu ya. Nah, karena itu penting untuk di murojaah lembaran-lembaran itu, baik murojaah sendiri ataupun lewat audio, sambil dengar audio sambil lihat lembaran. Sebab akan sangat membantu ketika melewati pembahasan di DL2 ke belakang ini. Gitu ya. Sehingga ketika ngucap ini marfu'at, ingat marfu'at kolomnya ada di sana, lihat. Seperti inna barusan kita bahas kan. Sama la'ala, akhwatnya inna. Antum mendapati di lembaran itu, oh ternyata inna itu ada di marfu'at, khobarnya, isimnya ada di mansubat. Nah itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya, yang hadihi mubtada di sini, as-sa'atu sebagai badal, ghaliyatun sebagai khobar. Yang namanya mubtada khobar itu harus cocok. Kalau mubtada'nya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Kalau mubtada'nya mu'annas, khobarnya juga mu'annas. Ghaliyatun mu'annas. Khobarnya mu'annas. Kenapa? Karena mubtada'nya juga mu'annas. Kalau tunggal juga tunggal. Kalau musana juga musana. Nah, itu untuk khobar yang mufrad. Khobar yang bentuknya bukan kalimat. Nah. Ya, silakan diisi nomor 1. Baca. Sambil diartikan. Alkitabul Arabiyatu fi biladina. Al-kutubul Arabiyatu. Al-kutubul Arabiyatu titik-titik fi baladina. Nah. Artinya kitab-kitab berbahasa Arab. Berbahasa Arab ghaliyatun atau ghalin? Ghaliyatun. Nah, ghaliyatun fi baladina artinya kitab-kitab bahasa Arab adalah kitab yang mahal di negara kami. Nah, kitab-kitab berbahasa Arab adalah kitab yang mahal di negeri kami. Nah, al-kutubu sebagai mubtada ya di situ ya. Marfu' tanda rafa'nya apa? Doma kan. Al-arabiyatu sebagai apa? Sifatnya, na'at. Na'at sama sifat itu sama. Kalau na'atnya kepada marfu' maka dia ikut marfu', tandanya doma. Kenapa arabiyatu dikasih tak marbuto? Karena mensifati kutub. Kutub itu jamak. Dihukumi mu'annas. Kalau mufrad alkitabu, bilangnya alkitabul arabi. Enggak ada tak marbutonya. Alkitabul arabi. Ghalin fi baladina. Tapi kalau alkutubul arabiyatu berarti kitab-kitab. Jamak. Kitab-kitab berbahasa Arab adalah kitab-kitab yang mahal di negeri kami. Nah, ghaliyatun sebagai khobar. Aksanta. Lanjut nomor 2. Hadza kitabu. Hadzal kitabu. Hadzal kitabu titik-titik wa dzaka titik-titik. Naam. Hadza kitabu rakhisun wa dzaka titik-titik. Iya. Jawabannya hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Naam, aksanta. Makanya ghalin karena dzakanya mudzakkar ya. Sebagai mubtada ghalin khobarnya juga mudzakkar. Ahsanta. Hadal kitabu rakhisun. Kitab ini apa artinya? Kitab ini murah. Murah. Dan itu maksudnya kitab dan, itu. Kitabmu dan kitab itu zakatu dhalika. Kitab itu ya, kitab itu mahal. Nah, itu artinya. Kitab ini murah dan kitab itu mahal. Nah. Ya, jadi kanya bukan sebagai dhamir. Daka itu sama dengan dalika. Iya. Kapnya itu betul. Dia itu dari domir kapnya. Namun konteks ini disebut harful khitab. Jadi kalau kita ngajak bicaranya satu orang laki-laki, kita ucap daka. Kalau dua orang laki-laki, kita ngucap dakuma. Kalau kita ngajak bicara orang banyak, seperti anak ngajak bicara antum ya, dakum. Anak mau menunjuk apa di sana? Kitab ini. Sini kitab. Jauh. Anak bilang dakum kitabun. Kan ana bilang enggak antum, dakum kitabun. Tapi kalau ana ngajak bicara satu orang Abu Salma, daka kitabun. Nah itu. Jadi isim isyaranya cuma da. Isim isyaranya da. Yang di belakang yang ka, kuma, kum atau ki kalau yang diajak bicara perempuan itu harful khitab, huruf yang menunjukkan kepada siapa yang diajak bicara. Jadi dirubah, cuman untuk memudahkan yang kita dapati cuma satu biasanya dalika kan itu daka, padahal ada dalikum, ada dalikuma, ada daliki ya. Cuman bingung kalau langsung dirinci kan, cukup satu aja karena intinya pada dhanya. Lamnya kemana? Hilang, karena lam itu huruf untuk menunjukkan jauh. Jadi daka dan dalika artinya daka itu, kalau dalika lebih jauh lagi. Kalau dalika lebih jauh dari kita mengucap daka. Kalau gitu. Kalau dua-duanya dari kan jauh boleh. Jauh. Namun kalau berkumpul antara daka dan dalika, berarti dalika lebih jauh dari daka. Karena itu kalau di i'rab satu persatu, dalika kitabun, dha isim isyarah mabni ala sukun. Lam lil bu'di, lam untuk menunjukkan jauh. Kaf harful khitab. Kitabun sebagai khobar. I'rab lengkapnya gitu, tapi i'rab singkatnya dalika isim isyarah mabni alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. I'rab singkatnya itu sebenarnya i'rab yang salah. I'rab yang salah begitu. I'rab yang salah. Kalau dikembalikan ke yang lengkap salah, tapi itu yang diterapkan yang salah supaya mudah. Karena yang penting apa? Yang penting antum mengerti itu isim isyarah sebagai mubtada. Adapun alamat dan sebagainya enggak masalah. Ketika itu salah. Kalau yang lengkapnya apa? Da isim isyara mabni ala sukun fi mahli rafin mubtada lam lil bu'di kaf harful khitab da kitabun khobar. Tambah jauh lagi kan i'rabnya ya, supaya ringkas dalika mubtada kitabun khobar. Nah, jadi ada kalanya kesalahan itu disengaja ya, ketika kita ngi'rab kesalahan itu kadang sengaja disampaikan, tapi salah ini salah yang enggak merusak arti atau enggak merusak kedudukan, enggak. Kenapa? Karena dalika dirinci sama enggak itu sama artinya itu. Cuma lalu rinciannya hanya untuk itu aja, hanya untuk apa? Memperinci satu persatu secara ilmu sorof gitu. Nah, jadi itu enggak merusak arti, enggak merusak kedudukan sehingga enggak masalah disatukan. Nah, seperti kita bilang, saya kasih kamu kado. Ada lagi yang bilang, saya kasih kamu kado berisi sabun, apalagi sampo, gula dan seterusnya. Kalau kita ngucap dua-duanya bisa enggak? Bisa kan, saya kasih kamu kado, ambil di sana. Yang kedua ngucap, saya kasih kamu kado berisi ini. Dua-duanya benar. Cuman ini lebih rinci, yang ini singkat, tapi enggak merusak arti itu. Arti kado yang diberikan itu enggak rusak. Lah itu maksudnya. Kalau seperti itu enggak masalah disingkat, enggak rusak artinya. Tapi kalau yang lain-lainnya yang biasa disampaikan, yang alamatnya apa, kedudukannya apa, itu penting harus sebut. Kedudukannya fa'il atau naibul fa'il atau maful fihi, itu penting. Enggak boleh disingkat yang itu. Nah, kecuali kalau untuk yang apa sudah tingkatan tinggi ya. Bisa disingkat. Nah, barakallahu fikum. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Hadzal mu'jamu bi mi'ati riyalin. Naam. Wa ghalin. Iya, betul. Ahsanta. Artinya kamus ini harganya 100 rial. Kamus ini mahal. Nah, huwa kamus itu ghalin atau kamus ini mahal. Dia itu mahal. Boleh dikatakan dia itu mahal. Nah, aksanta. Nomor 4. Hadhil hakibatu ghalin. Hakibatu mu'anas atau mudakar? Mu'anas. Mu'anas. Nah, hadhi juga sudah kelihatan mu'anas. Apa jadi? Hadhil hakibatu ghalin. Ghalin. Oi. Goliatun. Goliatun. Goliatun. Artinya tas ini harganya mahal. Nah, tas ini adalah tas yang mahal, gitu ya. Nah. 12. Iqra'il mithalain, bacalah dua contoh. Fumaqra'il jumalal atiyata. Nah, fumaqra'il jumalal atiyata. Itu anak baca dengan menghilangkan beberapa hamzah wasal ya. Fumak fumaka fumakroil fumakroil jumalal atiyata. Ada tiga hamzah wasal yang akan dibaca itu. Fumakroil jumalal atiyata. Nah, itu. Jadi, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut. Ba'da dzalika tubha. Ba'da dzalika uktubha kalau diberhentikan. Namun kita wasal. Ba'da dzalika tubha. Kapnya disukun. Ba'da dzalika tubha. Kapnya disukun karena asalnya kan uktub. Uktub hamzah wasalnya enggak dibaca, hilang. Maka harokat hamzah wasal juga hilang menjadi ba'da dzalika tubha. Itu bacaannya. Ba'da dzalika tubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil hurufi. Nah, setelah itu tulislah dengan penulisan bilangan yang datang dengan menggunakan huruf, penulisannya dengan menggunakan huruf pada bilangan yang datang. Ulang, bacalah dua contoh, kemudian bacalah dua contoh, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut. Setelah itu tulislah dengan penulisan huruf pada angka yang datang di bilangan tersebut. Tulislah dengan huruf menulis apa? Angka yang datang pada kalimat berikut. Di situ ada 100 bentuknya angka kan? 100 itu angka. Dibikin huruf menjadi apa? Mim, alif, hamzah, ta marhuto. Itu namanya huruf. Angka yang 100 itu angka. 1 titik-titik. Di sana 0 itu titik. 6. Dibacanya apa? Mi'atu rajulin. Mi'atu mra'atin. Nah, dari contoh bisa kita pahami bahwasanya apa? Untuk mudakar dan mu'anas semuanya sama memakai mi'atu. Mi'atu rojulin, mi'atu mro'atin. Kalau 1 sampai 10 ada perbedaan kan? Yeah. Wahidun, wahidatun kan gitu. Isnani, isnatani. Perbedaan. Salathun, salathatun. Ya enggak? Kalau untuk 100 sampai 1000 bahkan di atas 1000 itu sama mudakar dan mu'anas. Nah, ya, lebih gampang 100 sampai 1000 untuk mudakar dan mu'anas sama. Mi'atu rajulin, mi'atu mra'atin sama. Mi'atu boleh dipakai untuk mudakar, boleh dipakai untuk mu'anas. Kemudian dia mudhaf yang setelahnya harus mudhaf ilaih. Nah, alfu rajulin, alfu mra'atin, alfu rajulin, alfu mra'atin. Imra'atun itu hamzanya hamzah wasal sehingga hamzanya enggak dibaca. Kita baca alfum alfum, nah gitu. Alfum ra'atin. Alfum ra'atin. Naam. Alfu rajulin alfum ra'atin. 1000 laki-laki, 1000 perempuan. Kalau yang tadi 100 laki-laki, 100 perempuan. Naam. Barakallahu fikum. Nomor 1 sekarang. Ya, coba dibaca. Ya, sebentar. Jadi kedudukan mi'atu dan alfu tergantung awamil. Tergantung faktor yang mempengaruhi. Bisa marfu, bisa juga mansub. Bisa juga majrur. Marfu ketika menjadi fa'il. Marfu ketika menjadi mubtada, gitu kan? Majrur ketika diahuli oleh huruf jar. Gitu ya. Kalau marfu dibacanya mi'atu, kalau mansub mi'ata. Kalau majrur mi'ati. Ya, baca. Hadal tilfazu. Hadal hadal hadal. Hadal. Hadal tifazu bi alfu riyalin. Ada ba di situ, bi bi bi al ada ba bi al tetap alfa apa alfi alfi ya. Tadi disampaikan ke alfun atau dan mi'atun itu bisa dibaca marfu doma, bisa dibaca mansub fathah, bisa dibaca majrur kasro, tergantung awamil yang mempengaruhi sebelumnya. Awamil kemarin kita bahas awamil kan, nah itu, nah inilah diantara faedah baca kitab kemarin, masuk ke banyak kaidah di Durusuluko itu ya. Maka jangan bosan-bosan untuk mendengarkan audionya, terutama yang kemarin dengar terputus-putus online-nya. Disarankan untuk mendengarkan. Iya, lanjut, diulang. Hadal tilfazu. Hadal tilfazu bi alfi. Tak ta berarti apa? Ta, lamnya lam. Lam syamsiyah. Hadal tilfazu berarti afan. Hadal tilfazu bi alfi riyalin. Nah, aksanta hadat tilfazu bi alfi riyalin. Lamnya lam samsiah enggak dibaca. Artinya apa? Televisi ini harganya 1000 riyal. Iya. Aksanta. Ya, nomor 2. Siapa? Indi khobar ya. Alfnya mubtada ini. Ya, coba baca. Indi alfu dolarin. Ya, aksanta. Doma harokatnya karena mubtada. Artinya? Saya mempunyai 1000 dolar. Nah, soal ada berapa? 16 jutaan ya? Amin. Atau berapa? 17 mungkin sekarang ya? Iya. Ya, nomor 4. Fi hadzal kitabu. Fi hadzal kitabi. Fi hadzal kitabi. Sebagai yang fi hadza di situ sebagai khobar. Sekarang butuh mubtada. Fi hadzal kitabu. Fi hadzal kitabi. Fi hadzal kitabi. Butuh mubtada. Mi'atu. Iya, mi'atu. Sofhati. Sofhatin. Sofhatin. Nah, mi'atu dibaca doma karena sebagai mubtada. Itu ya. Iya. Fi hadzal kitabi mi'atu sofhatin. Antum yang ingat untuk DL 1 dan 2 ini kebanyakan kata itu fi'il fa'il atau mubtada khobar. Jadi jangan ragu. Kalau bingung terka aja itu kalau bukan mubtada khobar atau fi'il fa'il. Kalau fa'il berarti harus ada fi'il gitu aja. Kalau enggak ada fi'il berarti antara mubtada ada khobar. Gitu ya. Nah. Karena memang penulisnya bertahap memberikan ininya, memberikan apa? Susunan rangkaian kata itu. Ya, terus. Sama ini juga mau tadak khabar nomor 3. Baca. Nomor 4. Masih mau tadak khabar juga. Bikam hadihil hakibatu. Ya, artinya dengan harga berapa? Dengan harga berapa tas ini? Ya, jawabannya hiya bi mi'ati riyalin. Ya, ahsanta. Artinya dia dengan dia harganya 100 riyal. Iya. Nomor 5. Fi hadhil kuliyati. Ya, itu khobar. Sekarang mubtada'nya. Fi hadhil kuliyati mi'atu talibun minal Pakistan. Mi'atu mudhof ilaih, mudhof ilaih sekarang. Mi'atu talibun mudhof ilaih. Mi'atu mudhof. Setelahnya mudhof ilaih. Mi'atu talibatun. Mi'atu talibin minal min Pakistani. Min Pakistana. Mamduh min asrafi tidak bisa kasrah. Min Pakistana wa alfun masih 100. Wa mi'atu talibin min Indonesia. Naam, ahsanta. Fi hadhil kuliyati mi'atu talibin. Mi'atu sebagai mubtada dan dia mudhof, talibin mudhofun ilai. Min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Apa artinya? Di dalam kuliah ini fakultas, pada fakultas ini kuliah. Di dalam fakultas ini ada 100 murid dari Pakistan dan 100 murid dari Indonesia. Nah, ahsantum. Poin 13. Kawin jumalan mustakmilan al-kalimatil atiyata. Lihat harokatnya beda. Al-kalimatil atiyata. Al-kalimati harokatnya kasro, atiyata harokatnya fathah. Iya kan? Nah, kenapa beda? Karena jamak mu'anas salim ketika mansub tandanya apa? Kasro. Dan dia mansub sebagai apa? Sebagai maf'ul untuk mustakmilan. Mustakmilan itu isim fa'il yang beramal-amal fi'il, butuh kepada maf'ul. Atiyata sebagai sifat untuk al-kalimat. Karena kalimat di situ mansub, mansub tandanya kasro, maka al-atiyata tandanya fathah. Sebab atiyata isim mufrad. Itu kan? Isim mufrad, atiyata di situ. Jadi jangan hati-hati. Hati-hati nanti terlalu hati-hati. Kalau dibaca hati-hati, dibaca kasro, salah itu. Karena kasronya al-kalimati di situ tandanya pengganti fathah, ya. Al-kalimati pada bacaan kita itu gantinya fathah. Nah, kalau al-atiyata enggak usah diganti. Dia tetap pada asalnya. Yaitu fathah, enggak usah diganti kasro. Nah, ya, kawin bentuklah kalimat-kalimat dengan memakai kata-kata berikut. Antum disuruh bikin kalimat. Membikin kalimat, susunan kata. Pertama dari dzakiyun, ya, cerdas. Bikin kalimat. Bikin kalimat itu berarti fi'il fa'il atau mubtada khobar, itu namanya kalimat. Gitu ya. Kalau antum bikin panjang-panjang pun tapi enggak ada mubtada khobar, atau cuma ada khobar, cuma ada mubtada, enggak jadi kalimat. Gitu. Begitu juga cuma fa'il, enggak ada yang lainnya, itu enggak jadi. Misalkan bikin dakiyun apa gitu, itu enggak jadi. Harus ada rukun kalimatnya. Kita bikin anta dakiyun, benar. Anta mubtada dakiyun khobar, atau Muhammadun dakiyun juga benar. Muhammad mubtada dakiyun khobar. Nah, itu. Mi'atun, bikin kalimat. Banyak contohnya di atas tuh yang pakai mi'atu. Indi mi'atu dolarin, bisa gitu. Mutazawijun, orang yang menikah atau beristri. Anta mutazawijun, Muhammadun mutazawijun. Amuka mutazawijun, dan seterusnya banyak. Azabun bujang. Anta azabun. Ini tuh. Atau akhi azabun, saudaraku bujang, dan seterusnya. Khulukun, akhlak. Muhammadun dhu khulukin, Muhammad adalah orang yang berakhlak, maksudnya berakhlak mulia. Dularun, dolar. Indi mi'atu dolarin. Golin, hadal kitabu golin, kitab ini mahal. Nah, banyak ini susunan kalimat yang bisa kita bikin di situ. Yang penting bentuknya mau tadak khobar atau fil fa'il. Al-kalimatul jadidatu dzakiyun, apa artinya? Cerdas. Yang cerdas. Nah, dzakiyun itu sifat musyabaha, sifat yang sama dengan isim fa'il. Isim fa'il itu seperti katibun, artinya penulis, doribun. Dzakiyun termasuk, sehingga kita artikan yang cerdas. Jamaknya adzkiya'u. Mi'atun, apa artinya? 100. Mu'jamun, artinya? Kamus. Jamaknya ma'ajimu. Najihun, isim fa'il, apa artinya? Yang lulus atau yang berhasil. Jamaknya najihuna. Jamaknya nun jadi jamak mudzakkar salim. Ingat waktu kita bahas jamak mudzakkar salim, apa itu? Yaitu syaratnya dia dari sifat atau dari nama laki-laki yang bukan berakhiran tak marbuto. Najihun di sini sifat, isim fa'il, maka bisa dibikin jamak mudzakkar salim menjadi najihuna. Ya. Gobiyun, apa artinya? Agbiya'u, yang bodoh. Nah, Alfun artinya? Nah, seribu artinya. Satu wahidun, seratus mi'atun, seribu alfun. Nah, 10.000 asharatu alfin. Nah, gitu. 100.000 mi'atu alfin. 1.000.000 Million. Kalau kita million, seribu juta kan? Kalau kita million berapa? 1.000.000 enggak? Kalau di sana miliun itu 1 juta. Miliun itu 1 juta. Kalau dia bilang miliun, kita pahamnya miliun itu 1000 juta, ternyata 1 juta miliun. Nah. Apa sekarang? Azabun. Apa artinya azabun? Bujang, azabun jamaknya. Dolarun apa artinya? Ya, dolar jamaknya dolaratun. Golin artinya mahal. Nama anasnya goliatun. Khulukun akhlak jamaknya akhlakun. Rubiatun artinya rupiah atau apa? Rupe. Rupe ya untuk yang India. Yahudiyun jamaknya Yahudun. Artinya apa Yahudiyun? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, Yahudiyun orang Yahudi. Sofhatun, sofahatun jamaknya. Apa artinya? Halaman atau lembaran. Nah, antum perhatikan sofhatun ketika dibikin jamak muannas salim, fa-nya dihidupkan. Dan itu nanti masuk dalam kaidah ya. Ketika membuat jamak muannas salim pada isim yang tengahnya huruf setelahnya kasroh, biasanya diganti kasroh pada yang setelahnya sukun. Isim yang setelah huruf pertama ada sukun, itu yang sukun berubah menjadi fathah. Seperti rokhatun menjadi rokaatun, sofhatun sofahatun. Apalagi yang tengahnya ukhtun, ukhtun menjadi akhawatun. Nah, gitu kan? Dihidupkan sukunnya menjadi fathah. Akhawatun. Berikutnya, kumun jamaknya akmamun. Apa artinya? Kumun, lengan. Dengan baju. Nah, alhamdulillah malam ini kita bisa menyelesaikan pelajaran pertama dari kitab Durusul Lughah jilid kedua. Insyaallah pertemuan besok kita akan memasuki pelajaran yang kedua. Nah, Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Lihat di grup atau dari antum silakan yang mau bertanya. Kaki batun tas besar, kalau dalam bahasa kita koper, gitu ya. Karena di sana ada tas kecil namanya mahfadho. Mahfadho itu tempat menyimpan. Kadang diartikan dompet, mahfadho itu kadang juga diartikan tas kecil. Namun kalau dompet diartikan hakibah salah, hakibah gitu. Kalau tas seperti ini yang dibawa Abu Salma, bisa dikatakan mahfadho karena dari sisi kecilnya. Bisa juga yang anggap besar artinya hakibah, tas. Namun kebiasaannya hakibah itu tas besar, yang koper. Kebiasaannya gitu. Ini kecil, hakibatun sogiratun gitu. Hakibatun, ya bisa. Kalau memang membedakan kopernya, ada koper besar, koper kecil. Ya, no. Tapi kalau yang biasanya kecil, itu bahasanya kita bukan hakibah, tapi mahfadho. Mahfadho. Mahfadho itu artinya tempat menyimpan. Dari hafidho yahfadhu, hifdhon. Isim alatnya mahfadho. Mahfadhotun. Kalau yang kanasa yaknusu, isim alatnya miknasatun. Dikasro di situ. Miknasatun artinya alat sapu. Kalau mahfadhotun alat untuk menyimpan. Dari isim alat. Nah, itu di pelajaran sorop ya. Sorop juga asik kalau antum belajar sorop. Jadi banyak mengerti arti kata tanpa kita buka kamus. Sorop. Nah, nggak ada pertanyaan di grup Abu Salma? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.